apakah semua harus berakhir sudah dan berhenti sampai di sini? Jangan paksakan aku mengiyakan inginmu bila tak kau indahkan semua mimpi tentang kita. Tak ada satupun manusia di muka bumi yang tak ingin dihargai. Kau dan aku mungkin berbeda, tapi kita masih bisa bicara dan saling mendengar.